نعم، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita mengenalnya, memeluk agamanya, meniti jalan menuju kepadanya. Dan semoga Allah mematikan kita di atas jalan ini. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وانعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، pernah orang-orang datang menjumpai sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di Kufa. Mereka mengadukan kepada Anas tentang sikap gubernur Kufa pada waktu itu, penguasa yang zalim, yaitu Hajjaj bin Yusuf, yang bertindak semaunya, yang berbuat bukan menurut pandangan agama, tapi menurut keinginan nafsunya. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu? Isbiru, sabar. Kalian bersabarlah. Fa'innahu ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Kata Anas bin Malik, tidak ada satu masa melainkan yang sesudahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar hal itu dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang muslim hendaklah bersabar menghadapi masalah-masalah, problematika-problematika yang terkadang menghadang perjalanan dia menuju kepada Allah Jalla Jalal. Tapi al-aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Kita telah membaca bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun beliau ditentang menyampaikan agama Allah ini. Beliau dibuli, dimaki, ditindas, disakiti secara fisik pula, sampai akhirnya beliau hijrah. Perjalanan yang mengkhawatirkan. Orang-orang musyrikin mengumumkan sayembara 100 ekor unta untuk yang dapat mendatangkan Nabi Muhammad SAW hidup atau mati. Beliau jalani masa-masa itu. Kemudian ia sampai di kota Madinah, menghadapi hidup yang masih sulit secara ekonomi, secara keduniaan, walaupun secara agama alhamdulillah mereka sudah dapat mendirikan masjid di Quba, Masjid Nabawi di jantung kota Madinah. Mereka sudah dapat merasakan udara segar dihirup untuk berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Azan dikumandangkan yang sebelumnya di kota Mekah enggak ada. Perlahan-lahan Allah terus memberikan kemenangan kepada umat Islam. Tapi perlu kesabaran. Sampai penaklukan kota Mekah. Kota Mekah yang selama ini menjadi lawan bebuyutan umat Islam. Bahkan orang-orang yang berada di Jazirah Arab, mereka memandang dua kekuatan ini. Mana yang menang, mereka akan mengikutinya. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Mekah ditaklukkan. Nabi alaihissalam melanjutkan perjalanan menuju ke Hunain. Karena Nabi mendengar di situ ada sekelompok dari Arab, dari Arab-Arab Badui yang mempersiapkan diri untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menghadapi mereka dan Allah memberikan kemenangan walaupun ya ada sedikit luka di dalam barisan umat Islam. Yang kemudian Allah memberikan pelajaran penting buat mereka. Maka di sini kita perlu mengkaji pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah yang dapat dipetik dari perang Hunain dan Taif. Karena kita tahu dalam sejarah perjalanan hidup Nabi alaihissalam, ilmu dunia wal akhirah. Ada ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia dan ada ilmu yang berkaitan dengan urusan akhirat. Nah, silakan dibaca. Warakallahu fiik. Bismillah. Lanjutan perang Hunain dan pengepungan Taif dari kitab Fiqih Sirah Nabawiyah karya Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu taala. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. 1. Peminjaman perlengkapan perang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Safwan, maka ada dua hal pokok yang dapat kita petik. A. Seorang imam atau pemimpin boleh meminjam senjata orang-orang musyrik untuk memerangi musuh. B. Mempersiapkan kebutuhan perang adalah aplikasi dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Barakallahu fiik. Ya, sebagaimana diceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat ke Hunain, beliau meminjam 100 baju besi dan persenjataan perang dari Safwan bin Umayyah. Yang pada waktu itu dia masih musyrik. Maka dari sini kita dapat memahami bahwa diperbolehkan umat Islam itu membeli senjata dari orang-orang kafir atau meminjam persenjataan dari orang-orang musyrik dalam rangka memerangi musuh mereka. Diperbolehkan. Dan Nabi melakukan itu alaihi salatu wassalam. Yang kedua, kita tahu kalian, memenangan kalian, enggak ada yang bisa mengalahkan kalian, enggak ada. Wa iyakhdhulkum faman dhalladzi yansurukum min ba'di. Tapi kalau Allah membiarkan kalian tidak memberikan pertolongan, maka kalian akan minta tolong kepada siapa? Keimanan kita bahwa kemenangan dari Allah Azza wa Jal bukan berarti kita enggak ada usaha. Nabi berusaha. Dan itu perintah Allah Azza wa Jal. Agar kita mempersiapkan diri menghadapi musuh dengan segala macam kekuatan yang bisa dihimpun. Makanya umat Islam perlu belajar bagaimana teknik perang. Perlu memiliki persenjataan-persenjataan yang canggih. Karena Nabi SAW meminjam, ini menunjukkan beliau akan menghadapi musuh dan persenjataan yang dimiliki umat Islam kurang. Ya beliau pinjam. Maka seorang Muslim, dia firman Allah ini wa'idu lahum masata'tum min quwwah itu untuk kita semuanya. Maka hendaklah setiap Muslim mempersiapkan diri. Bahwa tatkala panggilan Allah itu datang, kita telah bersiap siaga. Ya dengan segala kemampuan yang kita miliki. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua. Yang kedua, perkataan sebagian orang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buatkanlah untuk kami Datu Anwat sebagaimana mereka yang memilikinya. Dalam hal ini perlunya sikap waspada terhadap kemusyrikan, karena kebiasaan mereka adalah menggantungkan pedang-pedangnya pada pohon tersebut untuk memperoleh keberkahannya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini persis seperti ucapan kaum Nabi Musa Alaihi Salam yang mengatakan padanya, wahai Musa, buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala. Quran Surat Al-A'raf ayat 138. Barakallahu fiik. Masih ada tempat-tempat yang dikeramatkan, yang di situ sebagian umat Islam mungkin ikut serta meletakkan senjatanya, mencari berkah di tempat itu. Cobalah belajar dari hal ini. Apakah diperbolehkan yang seperti itu? Ini Muslim, mereka Muslim, mereka sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah bagi mereka mengikuti sebuah budaya, sebuah tradisi yang dilakukan sebelum datangnya Islam berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan agama? Nggak boleh. Tapi karena mereka nggak tahu, maka mereka minta sama Nabi SAW, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Buatkan buat kami dhatu anwat, pohon keramat, untuk meletakkan persenjataan kita, untuk mencari berkah supaya senjatanya itu jadi lebih hebat lagi sebagaimana mereka punya. Ternyata kelakuan ini adalah kelakuan kesyirikan. Nabi menyamakan ucapan mereka dengan ucapan kaumnya Nabi Musa tatkala mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan mereka berhasil mencapai daratan. Di situ mereka melihat orang-orang menyembah berhala, menyembah sesembahan. Mereka tahu Tuhannya Allah. Mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tapi mereka minta sesembahan. Seperti sesembahan mereka. Kan kita nyembah Allah gak kelihatan. Kita mintalah yang ada wujudnya. Dan dalam hadis yang kita baca ini. Ini menunjukkan bahwa Muslim pun mungkin terjebak dalam kesyirikan. Jadi enggak ada jaminan engkau sudah Islam, berarti tidak mungkin melakukan kesyirikan. Karena engkau sudah Muslim, engkau sholat, engkau puasa, engkau haji, engkau sudah terlindungi dari melakukan kesyirikan. Tidak, ini sahabat Nabi aja. Hampir mereka terjerumus dalam kesyirikan. Nabi SAW meluruskan mereka. Kalau mau minta, minta sama Allah SWT. Barakallahu fikum. Nah. Yang ketiga, perlunya sikap waspada dari sikap menyerupai orang-orang kafir. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, sungguh kebiasaan orang-orang terdahulu akan kalian ikuti selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, sepatutnya bahkan seharusnya seorang muslim waspada dari sikap menyerupai orang kafir dalam berbagai urusan mereka. Waspada dari mengikuti orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya dan menyimpang dari kalangan umat-umat terdahulu. Karena menyerupai orang kafir adalah salah satu sebab munculnya bid'ah. Sekarang ini banyak sekali kaum muslimin yang mengikuti orang-orang kafir dalam melakukan bid'ah dan kemusyrikan. Awalnya adalah karena mereka menyerupai orang-orang kafir tersebut. Masya Allah, ahibati fillah. Muslim itu punya identitas yang membedakan dia dengan orang kafir. Akan tetapi, sebagian muslim yang lemah imannya, tatkala dia memandang kepada perbuatan orang kafir, gayanya orang kafir, apalagi di masa sekarang, mereka adalah umat yang maju, yang modern, mereka adalah pembuat teknologi. Ada banyak yang menyebabkan muslim ini jadi terpana memandang mereka, akhirnya meniru mereka. Dan kita harus waspada. Awalnya mungkin meniru dari sisi pakaian. Nanti akan meniru kebiasaan-kebiasaan yang lain. Bahkan kadangkala kita melihat muslim itu pakai anting, simbolnya orang kafir. Pakai baju, simbolnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Awalnya mau ikut-ikutan. Padahal Nabi SAW melarang kita untuk mengikuti mereka. Ditunjukkan engkau muslim, engkau berbeda gitu loh. Ana muslim. Tapi terkadang tadi sebagian muslim merasa orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang hebat gitu. Sehingga dia tiru. Gaya rambutnya mungkin awalnya di situ. Gaya ngomongnya. Nanti mulai ada fotonya di kamarnya. Fotonya di handphonenya. Dia ingin berfoto dengan orang-orang tersebut. Ini dapat mengantarkan dia untuk menjadi seperti mereka. Makanya disebutkan banyaknya perbuatan-perbuatan bid'ah umpamanya dan kesyirikan yang asal mulanya karena mengikuti tradisi dan budaya orang-orang kafir. Islam ini bukan agama yang bertentangan dengan budaya, enggak. Budaya itu ya dilestarikan kalau tidak bertentangan dengan agama. Tapi kalau bertentangan dengan agama, maka kita tahu budaya itu hasil akal, hasil pemikiran. Sedangkan agama ini wahyu yang Allah turunkan. Barakallahu fiik. Nah. Yang keempat, perkataan sebagian sahabat, buatkanlah untuk kami datu anwat adalah bukti bahwa kemusyrikan masih ada pada diri mereka. Hal yang perlu diketahui bahwa landasan ibadah adalah perintah-perintah. Ini adalah prinsip yang sangat penting untuk menutupi pintu bid'ah dalam agama. Nah, di sini disebutkan bagaimana ada terjemahan yang kurang tepat, jemaah. Perkataan sebagian sahabat, buatkanlah untuk kami dhatu anwat adalah bukti bahwa kemusyrikan masih ada. Ini dihapus ini. Bahwa adalah bukti bahwa tertanam di dalam diri mereka bahwa landasan ibadah adalah perintah. Nah, jadi adalah bukti bahwa tertanam dalam diri mereka landasan ibadah adalah perintah. Nah, coba dibaca. Perkataan sebagian sahabat, buatkanlah untuk kami datu anwat adalah bukti bahwa tertanam di dalam diri mereka bahwa landasan ibadah adalah landasan ibadah. Nah. Landasan ibadah adalah perintah-perintah. Ini adalah prinsip yang sangat penting untuk menutup pintu bid'ah dalam agama. Barakallahu fikum. Ya ini lihat jemaah. Terjemahannya ya kurang tepat. Ya. Para sahabat tidak serta-merta membuat datu anwar. Membuat pohon, lalu mereka jadikan tempat keramat. Enggak. Karena tertanam di diri mereka, enggak boleh beribadah kecuali ada perintahnya. Landasan kita beribadah itu karena Allah menyuruh atau Nabi SAW yang memerintahkan. Oleh karena itu, mereka meminta kepada Nabi SAW. Artinya mereka tidak bertindak semau mereka. Mereka tuh gak boleh ibadah itu kalau gak ada landasannya. Landasannya apa? Akal? Bukan. Apa landasannya ibadah? Budaya, tradisi? Bukan. Terus apa? Wahyu. Maka mereka minta kepada Nabi SAW, ij'al lana, jadikan buat kami. Ini sebagai bentuk mereka faham, gak mungkin kami bikin sendiri. Maka kita minta kepada Nabi SAW. Orang kalau tahu hal itu, maka dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena dia tidak akan beramal kecuali ada ilmunya, ada dalilnya. Kenapa engkau melakukan itu? Oh, Allah nyuruh lo. Contoh, ada orang umpamanya sholat setelah subuh, tahu-tahu dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat lagi. Kalau secara akal, sholat dia kan. Dia sholat, masa dosa? Sholat setelah subuh 10 rakaat sambil menunggu matahari terbit. Gak boleh. Loh kok gak boleh? Bukankah itu kebaikan? Iya, menurut akalmu itu baik. Tapi ada larangan dari Nabi SAW. La salata ba'dal fajri hatta tatlu' asy-syams. Enggak ada salat sunnah setelah subuh sampai matahari terbit. Jadi ketika seorang tahu dan sahabat tahu, mereka enggak mungkin beribadah bikin-bikin, maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya prinsip ibadah itu ya harus ada perintah gitu loh. Bukan kita mengarang, membuat sebuah rangkaian ibadah baru yang menurut dia ini bagus. Enggak. Yang bagus itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang dari hasil pemikiran kita bisa bagus, bisa enggak. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Yang kelima, ketika ada seseorang dari pasukan kaum muslimin berkata, kita tidak akan dikalahkan oleh jumlah yang sedikit. Hasilnya justru kebalikannya. Apa yang Allah turunkan dalam hal ini mengharuskan kita waspada dari sifat gurur, kesombongan yang menipu. Abu Bakar Al-Jaziri berkata, haram hukumnya menyombongkan diri, baik dalam beramal maupun dalam menunjukkan kekuatan. Karena hal tersebut dapat menyebabkan pada kekalahan pada saat menghadapi musuh. Barakallahu fikum. Ini Abu Bakar Al-Jazairi. Al-Jazairi. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Taib. Nah, ini sudah pernah kita singgung. Kadangkala sebagian kita merasa besar. Lupa bahwa yang memberikan rezeki kepadamu, engkau bisa punya perusahaan yang besar, engkau punya rumah sakit yang besar, mungkin engkau memiliki usaha yang mapan, engkau bisa seperti itu Allah yang ngasih. Jangan menyandarkan kepada diri. Maka disebut sini ucapan lan nughlab min killa, kita enggak akan terkalahkan dengan jumlah musuh yang sedikit. Kita jumlah kita banyak nih sekarang, enggak mungkin kalah gitu. Ternyata malah kalah. Kenapa? Karena memang kemenangan itu bukan karena jumlah. Masya Allah. Nah, kemenangan itu bukan karena jumlah. Kemenangan itu karena Allah yang memberikan kemenangan. Makanya disebut gurur. Tertipu. Dengan fata morgana. Dia pikir air. Ada. Begitulah kekuatan kita. Kekuatan kita ini gak ada apa-apanya kalau Allah tidak bantu kita. Makanya seorang muslim mengatakan apa? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak dengan jumlah, tidak dengan senjata. Allah. Oh, persenjataannya bagus, lengkap, canggih. Allah bisa bikin tuh persenjataannya macet. Dia hendak melepas rudal, Allah bisa bikin macet. Meledak di tempat itu. Terjadi. Maka hendaklah kita berhati-hati. Hendaklah kita senantiasa mengingat bahwasanya semuanya sejatinya dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita rasakan sekarang, umat Islam bisa seperti ini, itu karena Allah yang memberikan kemudahan buat mereka. Maka di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan tentang haramnya bukan menyombongkan diri ya, haramnya ujub. Apa bedanya ujub sama sombong? Sombong itu ada lawannya. Artinya kata Nabi SAW, dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ujub ini gak ada. Dia merasa besar di dirinya sendiri. Dia merasa besar. Ini yang namanya ujub. Maka larangan ujub, ujub dengan dirinya, atau dengan amalnya, atau dengan kekuatannya. Kenapa? Karena tersebut menjadi penyebab kekalahan pada saat menghadapi musuh. Kadangkala kita itu jadi meremehkan musuh. Jumlahnya cuma dikit. Senjatanya juga gak lengkap. Kita punya persenjataan yang lebih lengkap. Itu yang terjadi dengan orang-orang musyrikin ketika perang Badar. Bagaimana mereka berbangga dengan jumlah mereka, dengan kekuatan mereka. Mereka melihat umat Islam kecil. Ternyata yang 300 bisa mengalahkan yang 1000. Bahkan yang terbunuh dari yang 1000 itu bukan orang-orang biasa, tapi pemimpin-pemimpin dari orang-orang musyrikin. Apa penyebabnya? Sombong, tadi meremehkan orang lain, dan ujub, berbangga dengan dirinya. Barakallahu fiik. Nah. Yang keenam, pada peristiwa ini juga terdapat pelajaran dalam akidah. Pada peristiwa Badar, sahabat telah memahami bahwa jumlah yang sedikit tidak masalah dalam menghadapi musuh, asalkan mereka sabar dan bertakwa. Selain itu, pada perang Hunain, kaum muslimin juga memahami bahwa jumlah yang banyak tidak menjadi jaminan akan menang jika merasa tidak sabar dan bertakwa. Allahu Akbar. Naam jemaah. Jadi kita tahu perang Badar itu pada tahun kedua Hijriah. Perang Hunain tahun ke-8. Di perang Badar umat Islam menang. Dapat pelajaran tuh mereka ketika itu. Bahwasanya ternyata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang besar dalam peperangan jalan Allah Azza wa Jalla. Itu pelajaran mereka dapat. Namun setelah kejadian perang Badar, turun firman Allah yang tadi kita baca di surat Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi musuh. Artinya jangan berpikir perang itu seperti Badar terus. Umat Islam harus ada upaya, ada usaha untuk menghadapi musuhnya. Nah, di perang Hunain, Allah jadikan jumlah umat Islam berlipat-lipat ganda. Bayangin ya, perang Badar jumlahnya cuma 311-an orang. Tahu-tahu jadi 12.000. Berapa kali lipat? 10, 20, 30 kali lipat. 40 kali lipat. 40 kali lipat. Ternyata kalah. Lari yang 12.000 ini. Karena apa? Karena mereka merasa tadi jumlah mereka banyak. Dikasih pelajaran lagi. Engkau ingat menang dulu ketika Badar, jumlahmu sedikit loh. Dan sekarang jumlahmu banyak, engkau kalah. Ini menunjukkan bahwa kemenangan itu dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Yang ketujuh, ketika Al-Abbas berteriak dengan, wahai orang-orang yang pernah berbaiat di bawah pohon, dalam rangka memanggil orang-orang Ansar dan Muhajirin, maka mereka pun bergegas menyambut panggilan tersebut dan kembali bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka yang tidak mungkin membalikkan kendaraannya segera turun sambil menenteng senjatanya. Hal ini menegaskan kepada kita akan wajibnya memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, hal ini juga mengingatkan kepada kita tentang pentingnya bersegera memenuhi panggilan dan ajakan yang diserukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Di pelajaran yang ke-6 tadi disebutkan bahwasanya jumlah yang sedikit enggak masalah. Asalkan bersabar dan bertakwa. Enggak masalah. Maka ketika perang Hunain ini, di awal perang kan umat Islam banyak yang kabur. Sehingga Nabi hanya dengan beberapa para sahabatnya. Di situ Abbas ibn Abdul Muttalib memanggil ya. Ya ashab bai'ati syajara, ya ashab. Diteriakin mereka. Dipanggil dengan fadilah-fadilah yang mereka miliki. Ketika dipanggil mereka baru sadar. Kok bisa aku seperti ini? Maka mereka kembali kepada Nabi SAW. Taat dan patuh kepada Nabi. Ini menjadi penyebab kemenangan. Ketika perang Uhud, ada 35 orang yang tidak taat sama Nabi SAW yang menyebabkan kalahnya umat Islam dan tewasnya 70 dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika para sahabat yang kabur itu balik, ini menunjukkan ketakwaan mereka. Sampai disebutkan kalau ontanya gak mau balik, karena sudah lari ini ontanya jalan. Lari. Anda rasakan kadang-kala kita naik kuda itu, dia itu lari-lari, kita ajak belok gak mau belok. Trauma ini. Ketakutan. Ini para sahabat yang naik onta, ontanya gak mau diajak balik, dilepas ontanya, dia turun, dia menuju kepada Nabi SAW. Disinilah Allah berikan kemenangan. Karena mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Pentingnya merespon perintah Allah dan Rasulnya. Dan umat Islam di masa saat ini. Dalam kondisi yang penuh dengan kehinaan. Apabila mereka ingin ditolong sama Allah Azza wa Jalla. Dimenangkan atas musuh-musuhnya. Syaratnya apa? Bala in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnahnya, ketika itu Allah akan berikan kemenangan. Persenjataan, ya cuma persenjataan. Itu jumlah 12.000 kabur. Tapi tatkala mereka balik kepada Allah dan Rasulnya, Allah berikan kemenangan. Begitu pula tatkala umat Islam kembali kepada agamanya. Nabi alaihissalatuwassalam mengatakan, "Idza tabai'tum bil'ainah wa raditum bizar' wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yadzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau jual beli kalian sistemnya riba yang terselubung, inah itu riba yang terselubung. Allah katakan enggak boleh riba, tetap dikerjakan riba. Melanggar nih dia. Dan kalian sudah menikmatin hidup, menikmatin dunia kalian, sibuk dengan vila-vilanya, sama kebun-kebunnya, sama ternaknya, meninggalkan jihad. Karena dia takut mati. Apa yang akan terjadi? Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hidup hina umat Islam. Sampai kapan? Allah gak akan cabut. Ingat, Allah gak akan cabut. Mau jumlah kalian banyak, mau persenjataan kalian canggih, Allah gak akan cabut kehinaan. Kalian akan menjadi ekor, akan berada di bawah, diinjak-injak, sampai kembali kepada agama kalian. Maka disini disebutkan, sahabat yang kabur ketika kembali kepada agamanya, kembali kepada panggilan Rasul SAW, maka Allah berikan kemenangan. Jadi ahibati fillah, kemenangan itu diberikan bukan dengan menanggalkan agama. Sebagian kita berpikir, tuh saat orang-orang kafir di Eropa, di Amerika, mereka bisa canggih seperti itu, mereka bisa maju karena mereka menanggalkan agamanya. Ya pantas, karena agamanya gak benar. Agamanya jadi beban buat mereka. Umat Islam kebalikannya. Karena agamanya adalah agama yang diridhoin Allah Azza wa Jal. Ketika mereka menanggalkan agamanya, maka mereka akan hidup dalam kehinaan. Ketika mereka kembali kepada agamanya, maka Allah akan cabut kehinaan itu dan Allah akan berikan kemenangan. Seperti kejadian Hunain. Allah berikan kemenangan kepada mereka tatkala mereka kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nah, yang kedelapan. Yang kedelapan, kita mendapati juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat lembut dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Beliau tidak memarahi seorang pun yang lari meninggalkan gelanggang perang. Bahkan ketika Ummu Sulaim mengusulkan untuk membunuhnya, beliau bersabda, "Allah telah mencukupi dan berbuat baik. Karena sikap kasar dan mencela peristiwa-peristiwa yang telah berlalu tidak mungkin untuk mengembalikannya, apalagi dalam peperangan yang secara umum tidak disukai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat dengan akhlaknya yang mulia, tanpa emosional. Demikianlah betapa indahnya sikap memaafkan dan tidak mendendam terhadap kesalahan yang dilakukan oleh seorang muslim. Wallahu a'lam." Barakallahu fikum. Ya hibbati fillah. Allah Azza wa Jal berfirman tentang hambanya yang bernama Muhammad SAW. Allah mengatakan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi harisun 'alaikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim." Nabi telah datang kepada kalian Rasul, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau telah datang kepada kita. Coba, berat terasa buat beliau perkara-perkara yang membebani umatnya. Beliau bersungguh-sungguh untuk kebaikan umatnya, berusaha serius beliau ke urusan kebaikan buat umat. Dan beliau orang yang pengasih dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Kita tahu di antara salah satu dosa besar, al-firaru minaz-zahf, lari dari gelanggang perang, itu salah satu dosa besar. Ummu Sulaim berpendapat agar yang lari dari medan perang, dari penduduk Mekah yang baru saja dimaafkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini disebutkan ya. Ummu Sulaim membunuh. Ketika Ummu Sulaim mengusulkan untuk membunuhnya. Yani untuk membunuh orang-orang yang kabur dari penduduk Mekah yang dimaafkan. At-tulaqa. Yang kabur itu supaya dibunuh. Pelajaran gitu buat mereka. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan, "Inna Allah qad kafa wa ahsan." Allah telah mencukupi, alhamdulillah, Allah berikan kemenangan, Allah telah berbuat baik. Ya kita berbuat baik juga gitu kepada mereka. Subhanallah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hikmahnya, beliau tidak berpikir untuk mendudukkan orang-orang yang kabur, apalagi membunuh. Ya udah. Mereka sudah ambil pelajaran. Kejadian itu sudah jadi pelajaran buat mereka. Maka Nabi SAW tidak mencela mereka, tidak menegur mereka, tapi Allah yang menegur dengan firman-Nya, "Wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin." Allah menegur mereka bahwasanya kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan indahnya sifat maaf jemaah. Ada banyak orang yang menyakitin kita. Sikap kita yang pertama, kita boleh membalas orang yang menzalimi kita. Boleh memang membalas. Yang kedua, kita memaafkan. Atau kita tidak membalas tapi kita tidak memaafkan. Atau yang ketiga tadi, kita memaafkan. Dan Nabi memilih untuk memaafkan mereka. Dan kita sebagai muslim hendaklah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mencontoh Allah azza wa jalla afu, yang maha pemaaf. Jalla jalal. Barakallahu fik. Nah, saya akan lanjutkan. Yang kesembilan, disyariatkannya berdoa dan berharap kepada Allah sebagaimana yang kita lihat apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada saat-saat darurat. Pada perang Hunain, beliau berdoa kepada Allah agar dia memberikan kemenangan terhadap kaum muslimin. Kemenangan yang bersumber dari Allah dan berdoanya beliau dalam suasana perang atau darurat lainnya adalah faktor yang sangat kuat untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Nah, mahibbati fillah. Doa. Doa itu silahul mu'min. Senjatanya orang beriman itu doa. Ad-du'a'u hisnul muslim. Doa itu adalah bentengnya seorang muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya berantakan, beliau menyuruh Abbas untuk memanggil mereka, menata barisan kembali. Tapi beliau tahu kemenangan itu bukan dengan kembalinya para sahabatnya. Kemenangan itu bukan dengan ditatanya barisan itu kembali. Tapi kemenangan sejatinya dari sang pencipta. Maka beliau angkat tangan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Mengingatkan kita dengan doa beliau ketika perang Badar. Kalau mereka ini kalah, mereka ini binasa, engkau gak akan disembah lagi di muka bumi. Itu beliau baca lagi ketika perang Hunain. Ini menunjukkan gentingnya kondisi pada waktu itu. Maka muslim ketika menghadapi kondisi yang genting, masalah yang pelik, yang berat bagi dia, maka cara untuk meringankannya adalah memohon kepada pencipta langit dan bumi. Dan beliau berdoa. Dan ini menjadi faktor kuat kekalahan menjadi kemenangan. Karena dari 12 ribu itu masih banyak jamaah yang gak balik lagi, banyak. Tapi karena Nabi berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya sudah jamaah, siapa yang mampu menghadapi sang pencipta. Yang kalau ingin kemenangan untuk seseorang, untuk satu kelompok, Allah tinggal mengatakan, kun fayakun, jadi. Barakallahu fik. Nah, dilanjutkan. Yang ke-10, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat mendobrak benteng Thaif, lalu seseorang mengusulkan agar beliau berdoa kepada Allah untuk kebinasaan mereka, akan tetapi beliau justru mendoakan hidayah bagi mereka. Ini adalah bukti dari kesempurnaan kasih sayang dan kelembutan beliau. Padahal penduduk Thaif pernah menyakitinya, mengusirnya saat mengajak mereka ke jalan Allah, bahkan pernah melemparinya dengan batu hingga kakinya terluka. Meskipun demikian, beliau tetap memohonkan hidayah untuk mereka. Padahal mereka adalah musuh yang sangat jahat. Ini adalah bukti dari kasih sayang dan kelembutannya kepada umatnya. Selain itu, Allah telah mengabulkan doanya, yaitu mereka datang dalam keadaan Islam setelah itu. Demikianlah seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslimin, yaitu memohonkan petunjuk kepada Allah bagi orang-orang yang diseru kepada Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memohon agar Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab dan ibunda Abu Hurairah, yang pada akhirnya mereka semua masuk Islam. Barakallahu fiik. Jemaah, hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan kasih sayang. Makanya orang-orang yang mencela Nabi alaihissalatu wassalam, yang mereka membuat karikatur-karikatur yang menghinakan Nabi alaihissalatu wassalam, mereka itu gak kenal sama Nabi SAW. Nabi itu bukan hanya baik kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada musuh-musuhnya pun beliau berbuat baik. Beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Tapi tatkala peperangan harus dikobarkan, maka peperangan beliau jalani. Bagaimana kejadian Thaif nih? Ini Nabi datang ke Thaif tahun ke-8 Hijriah. Yang 11 tahun yang lalu Nabi pernah datang ke Thaif untuk berdakwah, mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla, ingin menyelamatkan mereka dari api neraka. Tapi ternyata beliau diusir, beliau dilemparin batu sallallahu sampai berdarah kaki Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi tatkala beliau diminta untuk mendoakan kebinasaan buat penduduk Thaif, enggak. Beliau tidak menginginkan hal itu. Beliau ingin dari sulbi-sulbi mereka dikeluarkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka ada sahabat yang minta supaya didoakan kebinasaan, Nabi malah mendoakan kebaikan buat mereka. Ini menjadi solusi buat seorang muslim. Ketika dia berdakwah di siang hari, dia mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jal, maka di malam hari, di waktu-waktu yang mustajab, bagaimana dia menyeru Allah Azza wa Jal agar memberikan hidayah kepada orang-orang tersebut. Hidayah itu bukan milik kita, jemaah. Sebagian kita mengatakan, ana sudah berdakwah, ana sudah mengajak berpuluh-puluh tahun, tapi enggak ada yang dengerin. Tugasmu hanya menyampaikan. Tapi, ketika orang tahu tugasnya hanya menyampaikan, hendaklah dia tahu yang dapat memberikan hidayah kepada mereka adalah Allah Jalla Jalaluh. Terus gimana? Ya jangan cuma didakwain tuh orang, tapi didoakan orang itu. Dan terbukti, Nabi mendoakan penduduk Thaif, datang penduduk Thaif masuk Islam. Nabi juga mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sebelumnya sangat memusuhi dan membenci Islam, dan Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kepada ibunya Abu Hurairah. Jadi kita harus benar-benar memahami tugas kita. Seorang pendakwah, ingat, engkau menyampaikan agama Allah. Ajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak menginginkan kehancuran buat manusia, tapi kita menginginkan keselamatan buat mereka. Dan tentunya keselamatan yang paling agung adalah diselamatkan dari api neraka. Dengan jalan beriman kepada Allah, jadi doakan supaya mereka dapat hidayah. Barakallahu fikum. Yang ke-11, Ibnu Katsir berkomentar tentang hikmah dari tertundanya kemenangan di Thaif. Sungguh hikmah dibalik itu adalah agar penduduknya tidak terbunuh secara sia-sia karena peperangan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah mengunjungi mereka dalam rangka mengajak ke jalan Allah dan meminta agar mereka memberikan perlindungan kepada beliau dalam rangka menyampaikan risalah Tuhannya. Hal ini dilakukan setelah paman beliau Abu Thalib wafat. Namun mereka menolak permintaannya dan mendustakannya. Beliau pun kembali dalam keadaan sedih berkepanjangan hingga beliau sampai di Qarn Tsa'alib. Tsa'alib, nah. Tiba-tiba ia melihat seperti awan hitam yang di dalamnya terdapat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Seraya berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam untukmu." Nah, afan. Melihat seperti awan hitam. Tiba-tiba beliau melihat seperti awan hitam. Enggak. Beliau melihat awan. Nah. Tiba-tiba ia melihat awan hitam. Awan. Awan yang di dalamnya terdapat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Seraya berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam untukmu. Dia juga telah mendengar apa yang dikatakan oleh kaummu serta sikap penolakan mereka terhadapmu. Kalau engkau mau, aku akan timpakan dua gunung ini di atas mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak ingin tergesa-gesa. Mudah-mudahan Allah akan mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepadanya saja dan tidak menyekutukannya dengan apapun." Hal ini seakan-akan menandakan beliau juga berkata, "Aku tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil alih benteng mereka sehingga mereka akan terbunuh. Biarlah kemenangan tertunda agar mereka kelak menjadi orang Islam di bulan Ramadan tahun yang akan datang." Barakallahu fikum. Naam. Di sini disebutkan hal ini seakan-akan ini sesuai, bukan seakan-akan ya. Hal ini diganti ya. Hal ini selaras. Dengan ucapan beliau. Astagni bihim. Dengan ucapan beliau, aku tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil alih benteng ini dihapus ya. Diganti an la yuftah hisnuhum, aku tidak ingin tergesa-gesa. Ini ucapan, ingat ucapan beliau ini tadi disampaikan, ucapan beliau ini berapa tahun yang lalu? 13 tahun. 11 tahun yang lalu. Kira-kira tahun 10 kenabian. Dan penaklukan Mekah tahun ke-8. Jadi pada waktu itu Nabi ditawarin untuk dibinasakan penduduk Taif. Tapi jawaban beliau gak mau. Enggak, aku mau nunggu mereka. Aku gak mau tergesa-gesa. Artinya Nabi tetap berharap mereka itu masuk Islam. Beliau mengatakan, aku berharap Allah keluarkan dari mereka generasi yang ya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Maka ucapan ini selaras dengan ketika beliau hendak menaklukkan Taif dan ternyata Taif enggak bisa ditaklukkan. Maka beliau tidak maksa. Bahkan ketika beliau diminta untuk mendoakan kebinasaan, beliau tidak mendoakan kebinasaan. Artinya tetap beliau itu berharap. Kenapa? Ini sesuai. Kalau, karena Nabi memang menunggu ya. Beliau tadi tidak tergesa-gesa. Ini menunjukkan bahwa benteng mereka memang tidak dibuka, ditaklukkan dengan paksa. Kalau ditaklukkan dengan paksa, maka akan terbunuh penduduk Taif. Dan beliau artinya meminta supaya ditunda. Beliau tetap bersabar menunggu penduduk Taif. Agar mereka datang, disebutkan di sini. Biarlah kemenangan tertunda. Agar mereka kelak menjadi orang Islam. Dan terbukti ya. Di mana mereka masuk Islam di bulan Ramadan tahun yang. Tahun selanjutnya ya. Tahun ke-9 Hijriah. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Yang ke-12. Yang ke-12, Asy-Syami berkata dalam bukunya Subul Al-Huda tentang hikmah diberikannya harta kepada orang-orang yang tengah dilunakkan hatinya agar masuk Islam, bahwa ghanimah yang berasal dari orang kafir dibagikan kepada orang yang keimanannya belum kokoh, karena tabiat jiwa adalah menyukai harta. Oleh karena itu, Rasulullah SAW membagikan ghanimah kepada mereka agar hati mereka menjadi kokoh dan semakin menyukainya. Karena jiwa itu akan menurut kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Sedangkan mujahidin senior dan tokoh-tokoh ansor sekalipun mereka sangat berhak untuk mendapatkan ghanimah, tetapi beliau tidak memberikannya kepada mereka. Hal ini dikarenakan apabila ghanimah dibagikan kepada mereka, maka manfaatnya hanya sebatas bagi diri mereka saja. Hal ini berbeda ketika diberikan kepada orang-orang yang tengah dibujuk hatinya. Hal ini akan memberikan daya tarik yang kuat bagi para pengikutnya untuk mengikuti sikap pemimpinnya. Sehingga ini bisa menjadi sebab masuk Islamnya mereka sekaligus mengkokohkan hati orang yang baru masuk Islam. Inilah kemaslahatan yang besar. Barakallahu fikum. Ya, ini menjawab ya. Mungkin ada yang bertanya. Kenapa harta yang berlimpah ruah itu tidak diberikan kepada orang-orang Ansor ya? Yang mereka telah berjuang ya, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya menjadi tempat tinggal Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Juga muhajirin yang senior ya, yang mereka juga tidak dikasih sama Nabi SAW, tapi yang jelas Ansor nggak ada yang dikasih apapun. Di sini menunjukkan bahwa Nabi Alaihissalam berbagi harta itu sesuai dengan kebutuhan. Kita sudah sampaikan ketika penaklukan kota Mekah. Kenapa Abu Sufyan dikasih kehormatan? Yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia aman. Karena Nabi tahu ada masalah dengan orang ini. Perlu diperbaiki hatinya. Dia suka dengan kehormatan. Kasih kehormatan itu supaya dia jadi lebih baik. Ketika Nabi SAW tahu bahwasanya pemimpin-pemimpin yang baru masuk Islam ini, pemimpin-pemimpin musyrikin itu, kalau mereka beriman, kuat keimanan mereka, maka kaumnya akan masuk Islam. Yang Nabi inginkan tadi, semua orang ini masuk Islam. Semua orang ini selamat dari api neraka. Nabi menginginkan itu. Jadi maslahat memberikan itu kepada orang-orang mu'allaf itu lebih besar manfaatnya daripada diberikan kepada orang-orang ansor yang maslahatnya hanya untuk diri mereka sendiri. Karena mereka udah Islam, udah lama Islamnya, kasih duit ya hanya untuk kebutuhan mereka. Maka hendaklah kita belajar dari sini bahwasanya kita menghadapin orang itu harus sesuai dengan kondisi orang tersebut. Ada orang yang kita kasih kehormatan, ada orang yang kita kasih harta, ada orang yang kita kasih sanjungan dan pujian, ada orang yang kita kasih cinta dan kasih sayang. Intinya, kita ingin semua orang mendapatkan hidayah. Tapi hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jal. Ini salah satu usaha yang bisa dilakukan. Makanya orang-orang Ansar, ketika dikasih tahu, mereka jadi faham gitu loh. Maksud Nabi SAW berbagi. Ya, kita baca yang selanjutnya, yang ke-13. Yang ke-13, kita juga melihat ketajaman dan kedalaman pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terdapat dalam jiwa manusia dan mengatasi penyimpangannya dengan memberikan bagian yang besar dan banyak kepada orang-orang yang mengusuhinya dan orang-orang yang belum masuk Islam serta yang lainnya yang ditokohkan oleh kaumnya agar mereka mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Selain itu, hasil dari perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengistimewakan mereka yang tengah dibujuk hatinya dengan memberikan pemberian yang banyak adalah agar mereka masuk Islam dan menjadi Muslim yang baik. Setelah itu, mereka akan menjadi tentara-tentara yang jujur dalam membela Islam. Masya Allah, jemaah. Nabi itu diutus bukan untuk memperkaya diri. Enggak. Nabi Alaihissalam diutus bukan untuk kekuasaan. Beliau diutus rahmatan lil alamin. Beliau mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Di antara cara memperbaiki jiwa manusia, karakter manusia, itu dengan harta. Maka beliau lakukan itu. Dan betul, bagaimana orang-orang yang awal pagi harinya masih benci sama Islam, bagaimana dia berubah menjadi cinta dengan Nabi SAW. Cinta dengan Islam ini. Dan satu kampung masuk Islam. Sehingga mereka menjadi pejuang-pejuang yang tulus membela agama Allah. Bukan karena harta. Jadi boleh jadi ketika masuk Islam di awalnya karena harta. Tapi ketika dia tahu dengan keindahan Islam dan kebenaran Islam, maka dia jadi tulus dan ikhlas memeluk agama Allah ini. Maka terbukti kita nanti melihat bagaimana sosok-sosok yang diberi aman Nabi SAW, kemudian mereka berubah menjadi pejuang-pejuang yang tidak lagi berpikir harta, tapi berpikir bagaimana mereka masuk surga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam. Ana kembalikan ke moderator. Jazakallahu khair. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas semua penjelasannya Ustaz. Izin menyampaikan satu pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum yang meminta syarat saat mereka mau masuk Islam, mereka tahu konsekuensi saat mereka menjadi Muslim. tapi banyak dari muslim sekarang, Ustadz, melanggar apa yang dilarang. Pertanyaan Ustadz, apakah orang-orang di masa dulu, Ustadz, sangat jauh berbeda dengan orang-orang masa sekarang, Ustadz? Jazakumullah khairan. Apa namanya? Ana kok kurang faham, bisa diulangi? Iya. perbandingan kaum muslimin yang pada masa dulu ya Ustadz ya, dengan masa sekarang Ustadz, kaum nah. yang ini titipan pertanyaan, jadi kaum yang meminta syarat saat mereka mau masuk Islam, mereka tahu konsekuensi saat mereka menjadi muslim taat gitu ya Ustadz ya, tapi banyak dibandingkan dengan sekarang Ustadz, banyak yang sudah muslim tapi melanggar apa yang menjadi syariat Ustadz. Apakah secara iman mereka berbeda Ustadz? Gimana dulu dengan sekarang Ustadz? Nah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kita melihat ya bagaimana keimanan para sahabat Nabi. Begitu kokohnya. Tapi kita juga melihat ada orang-orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, mendengarkan Al-Quran secara langsung dari lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata nggak masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, ya. Mereka menentang agama Allah ini. Jadi para sahabat Nabi, keimanan mereka menjadi kokoh, menjadi kuat ya. Itu melalui proses ya pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibacakannya Al-Qur'anul Karim kepada mereka. Makanya kalau ada orang baru masuk Islam, kan diajarin tuh agama. Diajarin Al-Qur'anul Karim. Itu untuk mengkokohkan keimanan mereka. Walaupun juga ada di antara para sahabat yang melakukan perbuatan dosa. Karena mereka gak maksum gitu loh. Yang jadi masalah di masa sekarang ini, banyak muslim-muslim yang boleh jadi Islamnya itu keturunan. Mereka dulu kafir. Artinya banyak di antara para sahabat itu yang sebelumnya adalah orang-orang kafir. Kecuali yang lahir Islam nantinya. Mereka kafir. Kemudian mereka masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, memang dikasih tahu konsekuensi dari Islam tersebut. Sekarang tadi, orang-orang yang lahir Islam, alhamdulillah Allah berikan kepadanya nikmat yang agung. Sebagaimana kita tahu, sebagian sahabat Nabi itu lahir Islam. Dan bisa berjumpa dengan Nabi SAW. Namun yang menyebabkan keimanan itu kokoh adalah pengajaran yang mereka dapatkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah yang berilmu. Ulama. Maka sekarang bagaimana orang-orang yang Islam, yang lahir Islam itu mengkaji Islam. Dan alhamdulillah jemaah, di masa sekarang begitu mudahnya orang belajar. Tapi juga ada sisi lain yang buruk. Di mana iblis enggak akan mendiamkan kondisi seperti ini. Maka bagaimana iblis bersama bala tentaranya membuat konten-konten yang memojokkan umat Islam, yang membuat orang Islam itu jadi tidak cinta sama Islam, Islamfobia. Itu terjadi. Maka usaha kita adalah bagaimana mengajarkan Islam yang enggak neko-neko. Lagi rame nih urusan penceramah radikal umpamanya ya. Islam radikal. Iya. Kita jangan jadi Islam yang radikal. Jangan mendengarkan penceramah yang radikal. Kita cukup mengamalkan Islam. Seperti yang diamalkan Rasulullah SAW bersama para sahabat. Enggak usah ditambahin, enggak usah dikurangin. Dengarkan penceramah yang mengajak umat Islam, mengajak manusia untuk mengamalkan Islam tanpa embel-embel. Enggak ditambahin, enggak dikurangi. Seperti yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah dimodifikasi, enggak usah. Maka ketika kita mengajarkan Islam seperti yang diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tetap antum akan dibenci sama orang. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ya'ti 'ala an-nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamr. Akan datang satu masa di mana seorang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Sakit. Kalau enggak sabar dilepas. Kalau ada orang yang memegang agamanya seperti memegang permen, maka perlu ditanyakan, jangan-jangan yang dia pegang salah. Seperti memegang bara api. Di hadis lainnya Nabi SAW mengatakan lil mutamassiki fihi bima antum alaih lahu ajri lahu ajr khamsina minkum. Buat orang yang berpegang teguh dengan amanya, agamanya pada hari yang penuh dengan fitnah itu akan mendapatkan pahala 50 dari amalan kalian. Sahabat mengatakan awam minhum, 50 dari mereka enggak dari kalian. Bima antum alai, artinya mengamalkan Islam sesuai dengan amalkan para sahabat Nabi. Jadi itu mungkin yang perlu kita lakukan. Bagaimana orang-orang yang tadi yang baru ngerti Islam, dia lahir Islam sebenarnya, tapi enggak faham Islam yang sebenarnya karena dia sibuk mencari dunia, sibuk berburu jabatan dan kekuasaan sehingga dia tidak faham apa itu Islam. Maka tugas kita memahamkan Islam yang enggak pakai embel-embel. Lah embel-embel radikal, wala embel-embel liberal, wala embel-embel macam-macam, bas Islam seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau yang diutus jadi nabi. Sehingga beliau yang paling tepat mengamalkan Islam dan menjelaskan Islam. Tugas kita hanya mengikutinya. Hadza wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini ada yang mau bertanya langsung Ustaz, Umu Afar. Apa boleh Umu Afar? Naam, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair umumnya Nadia. Apa Ustaz, ana mau tanya di luar ini topik ya. Tafadhali. Suaranya agak keras umum. Naam Ustaz. Afwan. Bismillah. Bagaimana jika ada seorang laki-laki yang udah balik, seorang suami yang takut untuk sholat kembali di masjid dikarenakan pernah mengalami sakit corona. Padahal sebelumnya beliau udah cukup tiba ya untuk rutin sholat di masjid. Namun karena sakit itu tidak lagi untuk sholat di masjid. Jadi trauma dia sholat. Itu? Ya, semacam trauma gitu Ustaz. Jadi sholatnya tuh di rumah dan menyuruh istrinya gitu, keluarganya untuk jadi makmum. Apakah istri dan anak-anak itu berdosa? Keluarganya tuh berdosa jika tetap untuk menjadi makmum. Tapi tetap untuk mengingatkan kembali. Cuma memang trauma itu masih ada gitu loh Ustaz. Siap. Sampai sholat Jumat pun di rumah gitu. Jadi Allahu kan Akbar. Masih sholat itu Jumat kan ada di rumah. Kegelisahan itu dia Ustaz gitu karena tidak ada apa prokes di dalam masjid itu. Ya. Kemudian afwan Ustaz satu lagi, apakah apabila seorang awam menghadapi suatu masalah apakah bisa di tapi dia tidak mendapatkan orang alim untuk dia tanyakan tentang permasalahan tersebut, apakah berlaku boleh dia disarbain ya kalau enggak salah. Nah, ingat itu kan ada yang untuk meminta fatwa kepada hati. Nah. Apakah itu bisa berlaku Ustaz? Masyaallah. Barakallahu fiik. Iya. Masyaallah jemaah. Begini. Rasa takut itu ujian. Kegelisahan itu ujian. Bagaimana menghilangkan kegelisahan, ya, ketakutan, kekhawatiran. Apalagi kalau tadi dikatakan pernah kena COVID, ya, gara-gara mungkin sholat di masjid. Sebenarnya yang perlu difahamkan kepada laki-laki ini, ajak dia ke masjid. Gak usah masuk masjid. Lihat, ada berapa ratus orang itu di masjid. Ada berapa ribu orang di masjid. Sehat mereka. Mereka sholat, sehat, gak ada masalah. Kalaupun ada yang sakit, ya ada gitu loh. Memang Allah memilih dia untuk sakit. Di antara 1000 orang yang sholat di masjid, 1 yang kena COVID, 2 yang kena COVID, 3 yang kena COVID. Kita tahu penduduk Indonesia ini berjumlah 270 juta. Berapa juta yang kena COVID? Sedikit sekali bila dibandingkan dengan yang tidak terkena COVID. Ini menunjukkan tadi bahwasanya memang Allah memilih engkau kena COVID. Kadangkala ada orang parkir motor. Di antara ratusan motor yang diparkir, motor dia yang hilang. Kemudian dia gak mau parkir lagi di tempat itu. Pertanyaannya, kenapa motor-motor yang lain gak hilang? Kok motormu yang hilang? Berarti memang Allah menentukan hal itu. Dengan itu semoga dia tahu bahwasanya yang terjadi udah takdir Allah Azza wa Jal. Kalau bicara, iya kan kita perlu berhati-hati. Iya. Tapi berhati-hati bukan berarti kita trauma tadi. Enggak. Makanya kalau keluar dari rumah, ajak suaminya keluar dari rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallah. Dan kita tahu kalaupun engkau terkena COVID-19, itu adalah penghapusan dosa dan pengangkatan derajat. Karena ana lihat suasana di Indonesia, kita udah melihat di Arab Saudi juga karantina udah enggak ada, ya udah selesai. Kalaupun bicara sakit, ya sakit. Orang sebelum ada COVID-19, orang itu sudah flu. Udah sakit, udah pilek, dan mati juga karena penyakitnya. Udah ada sejak dahulu. Hanya mungkin COVID-19 datang menyebabkan penyakit itu semakin berbahaya umpamanya. Tapi hendaklah seorang muslim menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Hindari bisikan-bisikan syaitan. Nanti seperti. Kau lihat tuh orang-orang. Pulang sehat, tiap hari sholat, satu kampung dilihat. Apakah kemudian satu kampung yang sholat di masjid semuanya kena COVID? Enggak. Satu kena COVID, ya dari dulu orang ada yang dipilih untuk kena penyakit. Adapun istrinya ketika dia sholat menjadi makmum, enggak ada masalah. Sholatnya mereka sah. Tapi bagaimana usaha untuk mengembalikan keyakinan sama Allah Azza wa Jalla. Karena kalau hidup seperti itu, dia akan merana. Dia meninggalkan amalan-amalan yang penuh dengan pahala. Bahkan dia meninggalkan kewajiban berkaitan dengan sholat Jumat tadi umpamanya. Padahal gak ada alasan sebenarnya. Udah selesai. Dan pemerintah sudah memberikan pengumuman. Para tim medis juga sudah memberikan arahan. Maka mungkin perlu mendapatkan penjelasan dari orang yang lebih mengerti tentang COVID-19 ini. Sehingga ya kembali kepercayaan dia bahwa penyakit itu datang karena Allah yang menentukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan la adwa di sini, subhanallah, ya ana ingatkan, Nabi sallallahu pernah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Tapi di hadis lainnya Nabi sallallahu wasallam menyuruh kita lari dari orang yang kena penyakit menular sebagaimana lari dari sini. Nabi SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu onta kalau sakit kumpulkan sama onta yang sehat, jadi sakit yang sehat ini. Iya. Apa kata Nabi SAW? Waman yu'dil awal. Siapa yang membuat yang pertama sakit? Ya Allah, kata dia. Begitu pula yang kedua. Artinya penyakit itu tidak pindah dengan sendirinya. Maka terkadang ada orang satu mobil, 7 orang satu mobil, satu positif, ketahuan positif, akhirnya kan di tracking semua suruh cek. Ternyata gak ada yang sakit. Satu doang yang sakit. Atau dua, atau tiga. Gak semuanya kena. Kadang-kadang ada acara pernikahan, tahu-tahu di tracking berapa orang yang kena. Tak semuanya kena. Kenapa? Siapa yang menyebabkan yang pertama sakit? Itu pula yang menyebabkan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya sakit. Allah Azza wa Jalla. Taib. Ada pun pertanyaan yang kedua, bicara tentang istafti qalbak. Ya, Nabi SAW mengatakan, mintalah fatwa dari hatimu. Iya, ini berlaku untuk masalah-masalah yang memang orang gak tahu dengan dalilnya. Dia gak faham gitu. Tapi hatinya bersih. Maka di sini dia perlu tanya dengan hatinya. Karena dosa itu sesuatu yang kau gak ingin orang lain tahu. Gelisah hati kita. Kita oh, gak apa-apa diamalkan. Tapi kalau hatimu gelisah. Makanya kadang-kadang ada orang memberikan fatwa, gak apa-apa. Tapi engkau kok gelisah, kok gak nyaman ya emang fatwanya ini. Maka ikutin bisikan hati. Itu hati yang bersih. Karena ada hati yang mengikuti nafsu. Sehingga yang mungkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi mungkar. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Hadza wallahu a'lam. Jazakumul khairan Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hak dan kewajiban seorang anak tiri yang mana ayahnya sudah meninggal dan mereka juga tidak tinggal serumah dengan ibu tirinya dari sejak awal ayah mereka menikah, Ustaz? Gimana anak tiri tinggal sama ibu tirinya, abahnya sudah meninggal dunia? Ada anak tiri, bapaknya sudah meninggal, terus dari awal bapaknya menikah lagi itu, dia tidak tinggal serumah dengan ibu tirinya, Ustaz. Jadi dia pertanyaannya, apakah hak dan kewajiban anak tiri tersebut, Ustaz, setelah bapaknya meninggal, Ustaz? Mungkin dia nggak pernah tinggal sama ibu tirinya kalau gitu? Tidak pernah, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibbati fillah. Ana ingin sedikit memberikan pencerahannya. Kadangkala ada orang tua yang menduda kemudian menikah lagi. Terkadang anak-anaknya gak setuju. Atau kadangkala ayahnya menikah lagi. Punya istri dua, tiga. Kadangkala anak dari istri pertama ini merasa yang dilakukan ayahnya adalah keboliman. Sehingga hubungan mereka jadi kurang baik. Kurang baik sama ayahnya, kurang baik sama ibu tirinya tadi. Istri ayahnya. Selama yang dilakukan orang tua itu tidak bertentangan dengan agama. Maka mau tidak mau anak-anak harus menghargai pilihan orang tuanya. Harus menghormatin orang tuanya. Apa yang harus dia lakukan? Sebagai anak ayahnya. Maka dia harus ikut berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh ayahnya. Di sini Nabi SAW mengatakan, inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi. Termasuk bentuk kebaktian yang maksimal itu, anak ini menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai orang tuanya. Kalau tadi dikatakan ibu tirinya, ini kan istri bapaknya, yang merawat bapaknya, yang hidup bersama ayahnya, yang melayani bapaknya. Apalagi kalau ayah cinta sama istri. Maka anak-anak hendaklah berbuat baik sama ibu tirinya. Menyambung hubungan itu dalam rangka berbakti kepada ayahnya. Jadi tujuannya adalah bagaimana seorang anak ini terus setia kepada ayahnya. Menjaga hubungan baik sama ayahnya dengan cara, ayahnya udah meninggal dunia. Dengan cara apa? Dia tetap berhubungan baik dengan orang-orang yang cintai orang tuanya. Boleh jadi itu pamannya, bibinya. Kadangkala orang tua kita punya anak asuh ya. Kadangkala punya kawan-kawan sahib. Kita disuruh berbuat baik sama mereka. Apalagi kalau itu adalah orang yang pernah merawat ayah kita. yang ayah kita pernah hidup sama dia. Maka tentunya lebih pantas mendapatkan kebaikan kita, dan itu bagian dari berbakti kepada orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk di kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. 20 tahun yang lalu, Fulana tinggal sekos dengan teman-teman kakaknya. Suatu hari sepulang kuliah, Fulana masuk rumah kos langsung ke belakang. Tiba-tiba terdengar suara kakaknya yang sedang duduk dengan teman-temannya yang meneriakinya, percuma sholat nunggang-nungging, tapi merokok dan minum bir. Gimana? Karena diam saja. Percuma sholat? Nunggang-nungging, Ustaz. Iya. Tapi merokok dan minum bir. Iya. Fulana diam saja. Sepertinya teman kakaknya melaporkan bahwa Fulana merokok dan minum bir. Padahal tidak, Ustaz. Kakak Fulana tidak pernah tabayun sampai sekarang kepada Fulana. Dan sampai sekarang, Fulana masih sering teringat peristiwa tersebut. Tapi yang menjadi pikiran adalah kata-kata percuma sholat nunggang-nungging. Apakah kata-kata ini termasuk mengolok-mengolok syariat, Ustaz? Nah. Barakallahu fiik. Ya, ahibbati fillah. Jadi memang kita fokus kepada masalah percuma sholat nunggang-nungging. Sebenarnya ana rasa tidak ada unsur memperolok agama. Karena memang ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa seorang yang minum khamr itu sholatnya 40 hari enggak diterima. Sebagaimana dari riwayat orang yang datang kepada dukun, itu sholatnya 40 hari enggak diterima. Artinya memang percuma. Maksudnya percuma ini, itu hanya menjadi penunaian kewajiban. Dia wajib tetap sholat gitu. Tapi gak diterima sholat dia gara-gara dia melakukan perbuatan yang menjadi pembatal amalan dia. Jadi ini perlu digarisbawahi juga bahwasanya ternyata ada amalan-amalan yang menyebabkan percuma ibadah kita nanti. Seperti ada orang sholat tanpa wudhu. Ya percuma engkau sholat. Gitu. Apa gunamu? Engkau gak wudhu gitu. Karena itu menjadi syarat. Jadi memang ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya yang minum khamr itu 40 hari gak diterima sholatnya. Jadi ya kalau memang ternyata Fulan merasa tidak melakukan itu, ya gak ada masalah gitu. Jadi dia tetap berusaha untuk fokus dengan ibadahnya. Tapi kalau memang dia perlu memberikan penjelasan, karena kadangkala ada omongan yang sampai dari orang ingin menfitnah sehingga hubungan adik sama kakaknya jadi gak baik, mungkin perlu untuk diperbaiki, ada tabayun, dijelaskan. Kesian, dia terus berbuat dosa gitu loh. Bagaimana Nabi SAW ketika beliau berjalan di malam hari dari masjid mengantarkan istrinya Sofia. Tahu-tahu berpapasan dengan dua sahabat dari Ansor. Yang mereka jalan tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, ala rislikuma. Tunggu tempat kalian, kata Nabi SAW. Innaha Sofia zaujati, ini perempuan yang aku berjalan bersamanya, dia adalah istriku yang bernama Sofia. Kata sahabat, subhanallah, mereka pikirin enggak akan suudon seperti itu. Kata Nabi SAW, aku takut setan itu membisikkan sesuatu di hati kalian. Kalian akan binasa kalau berprasangka buruk kepada Nabi SAW. Setan itu ikut aliran darah. Jadi anti juga berusaha untuk menyelamatkan kakaknya, menyelamatkan kawan-kawannya, agar mereka tidak terjebak dalam dosa tadi, menfitnah kita. Kan kesian juga mereka. Kemudian ada orang-orang yang mereka terfitnah gara-gara memang dia itu gak melakukan dosa itu. Tapi dia kumpul dengan orang-orang yang melakukan dosa itu. Sehingga ingat dengan hadis Nabi SAW yang berteman dengan kawan buruk itu. Dia akan dapat satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, bisa terbakar dirinya. Seperti pandai besi ya, yang meniup besinya. Bisa jadi ada percikan api yang mengenai pakaian lalu terbakar. Dan kalau itu tidak terjadi, engkau akan mencium aroma busuk. Salah satu aroma busuk itu tadi, ya tadi. pandangan fulan, aduh fulan enggak benar. Kumpulannya sama fulan, fulan itu minum, fulan itu seperti ini. Padahal fulan enggak. Tapi gara-gara kumpul bersama mereka dapat getahnya dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pak Fadoli, ini ada yang mau bertanya langsung. Pak Fadoli, Mbak Z. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ustaz, bolehkah kita menjadi tenaga pemasar ini Ustaz, tanah pemakaman Ustaz? Kan kalau zaman sekarang ada tuh Ustaz yang jual-jual lahan terus kita masarin tanah-tanahnya itu loh Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Sebenarnya enggak ada masalah ya. Kalau bicara ada orang jual, dia penjualnya tanah yang dikhususkan untuk menjadi makam, enggak ada masalah. Karena itu termasuk barang yang diperjualbelikan gitu loh. Asalkan kita juga perlu tahu jangan sampai yang kita jual pemakaman yang enggak syar'i nantinya. Karena ditakutkan ada unsur kita tolong menolong dalam dosa umpamanya. Tapi kalau alhamdulillah pemakamannya sesuai dengan syariat ya, dan orang-orang yang dimakamkan di situ insyaallah juga didapat bimbingan, bukan pemakaman yang dibangun ya. Kan ada pemakaman-pemakaman yang di marmer ini dan itu mungkin dihindari. Tapi kalau pemakamannya sesuai syariat silakan ikut memasarkan, karena termasuk barang yang memang boleh dijual belikan. Orang-orang beli tanah kuburan enggak ada masalah. Orang jual tanah dia untuk jadikan kuburan juga enggak ada masalah gitu ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir, kemudian barakallahu fiik. Naam Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallah. Ini Umu Aufar izin melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya tadi Ustaz. Siap, yang berkaitan dengan salat tadi. Oke, Naam Ustaz. Nah. Assalamualaikum, afan Ustaz. Ada yang mengganjal Ustaz tadi untuk mengetahui dari fatwa hati itu tadi, kita bagaimana mengenali jawaban itu adalah was-was setan atau memang itu adalah petunjuk dari Allah ya Ustaz. Apakah misalkan sahabat Rasulullah kan pernah kan ketika ada masalah sholat 2 rakaat, apakah itu bisa dikiaskan untuk kita amalkan? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, pertama ada masalah-masalah yang memang perlu ditanyakan. Allah mengatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang berilmu kalau kalian enggak tahu. Jadi ada masalah yang kita perlu tanyakan. Bagaimana Hind binti Utbah tanya kepada Nabi SAW. Dia punya masalah di rumah. Dia mengatakan bahwasanya suaminya ini ngasih nafkah gak cukup gitu loh. Boleh aku ngambil dari harta dia tanpa dia tahu. Artinya dia bertanya gitu loh. Ada sesuatu yang mengajal di dia. Dia mengambil sesuatu dari suaminya yang suaminya gak tahu. Akhirnya dia tanya sama Nabi SAW. Tapi ada perkara-perkara yang memang masalahnya masalah hati. Kalau masalah hukum maka tolong tanyakan kepada yang berilmu. Dan sekarang ada kemudahan untuk menanyakan hal itu. Tapi ada perkara-perkara yang kita bimbang gitu loh. Dengan masalah tersebut. Maka bagaimana kita mengambil keputusan? Hati orang yang bersih ya. Insya Allah dia akan merasakan. Ini diantara cara menggunakan hati kita sebagai detektor. Baik apa enggak ya. Surga itu diliputin dengan perkara-perkara yang berat. Surga itu dipagerin dengan perkara-perkara yang berat. Neraka itu dipagerin dengan perkara-perkara yang nyaman dengan syahwat kita. Kalau perkara itu lebih dekat kepada kenyamanan, kok kayaknya di sini kita khawatir, jangan-jangan ke neraka nantinya. Tapi kalau kok berat dia menghadapinya, mungkin ini seperti ini mungkin harus jalannya. Itu menjadi pembantu kita untuk mengikuti bisikan hati tadi. Kalau dikatakan bolehkah kita minta petunjuk Allah dengan sholat, silahkan. Jadi nanti ketika seorang memang menghadapi satu masalah, dia bingung, ya udah dia sholat. Dia minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jal. Dikarenakan Nabi alaihissalatu wassalam, idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Beliau kalau dirundung satu permasalahan, beliau larikan ke sholat. Lari ke sholat. Minta pertolongan Allah Azza wa Jal dan petunjuknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk mengetahui kebenaran dan meniti jalan kebenaran tersebut. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.